spesial untuk teman-teman panitia dari Mitra Manunggal. Terima kasih, Mas. Thank you. cinta jalan dilema. Halo. darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sungguh aku malu, malu, malu, malu mengatakannya padamu. Sungguh aku ragu, ragu, ragu, ragu mengucapkan hasratku. Pasukannya terus demak goyang bareng, berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Hey, SNP Indonesia. Sudah kurang kai kata, tupanya terima kasih, selamat datang Abang Nur. Terima kasih. sambutlah kedatangan. Thank you. Mitra Manunggal bergoyang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Rama Nunggal, matur nuwun. Terima kasih semuanya. Aku merayu. Tidak boleh.